Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah والحسالة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. وقال مصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويتلخص من مجموع الأحاديث أنه ينبهي لك ويستحب إذا كنت من النوم أن تمسح النوم عن وجهك بيديك. Dan diambil kesimpulan dari sekumpulan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dianjurkan bagimu dan disunnahkan jika kamu bangun dari tidurmu untuk mengusap bekas daripada tidurmu, daripada wajahmu, biyadika dengan tanganmu. Wataqul, dan kamu katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Wa ilaihi nusur, dan kepadanya semuanya dibangkitkan. Wa taqra, dan kamu kemudian membaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari, itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Ila akhir surah, sampai surat yang terakhir. Summa tastaq wa tatawadda'u wudu'an kamilan, kemudian kamu bersiwak dan berwudu dengan wudu yang sempurna. Summa tusalli raka'atain khafifatain, kemudian kamu melaksanakan salat dua rakaat yang ringkas. Summa tusalli ba'dahuma thamani raka'atin tutawiluhunna, kemudian sholat setelahnya 8 rakaat yang kamu panjangkan. Tusallimu min kulli raka'atin in syi'ta aw min kulli arba'in, kamu salam setiap 2 rakaat jika kamu mau, atau setiap 4 rakaat. Aw tajma'uhunna bitaslimatin wahidah, atau kamu gabung dalam satu salam. Fakulu dzalika qad warat, semua itu telah datang hadisnya. Suma in ra'aita annahu bakiya indaka nashat fatanaffal ma badalak, kemudian jika kamu melihat masih ada semangat untuk melakukan ibadah, maka laksanakan salat sunnah sesukamu. Suma shalli salasa raka'atin, kemudian kalau kamu salat 3 rakaat biniyatil witir fitas lima atau taslimaten, dengan niat salat witir dengan satu salam atau dua salam. Taqra fil ula subbihisma rabbikal ala wa fisaniya kul ya ayyuhal kafirun wa fisalisa al ikhlas wal muawwidaten, kamu baca di rakaat pertama subbihisma rabbikal ala, dan kamu baca rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat tiga kamu membaca surat al ikhlas dan muawwidaten. Wala tahsibu anna al witra alladhi huwa ihda asrata syai'un wa hadhihi raka'at al-madhkura fi hadha siyaki syai'un akhar. Kalla, dan jangan kamu mengira bahwasanya witir yang berjumlah 11 rakaat itu adalah satu salat atau bagian daripada salat, dan rakaat-rakaat yang sudah kami sebutkan di pembahasan sebelumnya itu adalah salat yang lain. Sekali-sekali tidak. Innahu lam yurwa an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghair ma qasasnahu alayka fa alam dzalika wallahu samiun alim, karena sungguhnya tidak diriwayatkan daripada tahajudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selain yang sudah kami ceritakan kepadamu, maka ketahuilah hal itu, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Alhamdulillah, di sini Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita apa-apa aja yang harus kita laksanakan atau yang kita dianjurkan untuk melakukannya ketika kita tidur dan setelah kita bangun dari tidur kita. Maka pertama kita katakan, karena ini pembahasan masih dalam pembahasan tahajud, maka seseorang sebelum melaksanakan tidurnya hendaknya dia terlebih dahulu untuk niat melaksanakan tahajud di malam itu dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Dia niat terlebih dahulu. Karena niat itu sudah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pun nantinya dia bangun dan dia melaksanakan salat tahajud, maka itu dicatat ibadah yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat lain pahalanya, ibadah yang kamu lakukan nanti di malam hari itu niat yang lain. Jadi tidak ada ruginya kalau kita niat dengan niat yang baik. Jadi kita niat ketika mau tidur, ana mati mau bangun sebelum subuh. Jam 3 ana mau bangun, ana mau tahajud, ana mau sholat, mau doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat sebagai ibadah. Niatul mu'min khairun min amalihi. Dan kalau misalnya pun tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam, kebablasan tidurnya sampai subuh, maka tetap Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya ibadah tahajud yang telah dia niatkan. Karena dia sudah niat melaksanakannya tapi tidak ditakdirkan untuk bangun. Yang penting dia niat dan dia niatnya sungguh-sungguh. Yang artinya niat sungguh-sungguh, andai kata dia bangun dia tahajud. Karena dia tertidur lelap, tidak ditakdirkan oleh Allah bangun, sehingga dia tidak bisa tahajud. Dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melakukan tahajud. Karena niatnya sungguh-sungguh. Andai kata niatnya tidak sungguh-sungguh, dia mampu bangun, bahkan dia bangun di malam hari, sebelum subuh dia bangun. Dia melihat jam. Kemudian dia katakan, ahsan ana tidur lagi. Tadi kan ana sudah niat soalnya. Katanya kan kalau sudah niat sudah dapat pahalanya. Jadi tidak usah tahajud, tidur lagi. Sudah niat sudah dapat pahalanya. Tidak. Itu berarti niatnya tidak sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan, andai kata dia bisa melaksanakan kebaikan yang dia laksanakan, maka dia akan laksanakan. Berarti dia orang itu bisa tahajud, tapi dia tidak melakukannya. Berarti niatnya dia sebelum tidur bukan niat yang sungguh-sungguh, sehingga tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya dia itu sebagai ibadah. Nah, pertama ya, kita niat untuk melaksanakan tahajud sebelum kita tidur. Kedua, kita amalkan sunnah-sunnah yang ada sebelum tidur. Kita disunnahkan membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita disunnahkan juga membaca ayat kursi. Kita juga disunnahkan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Sebagaimana habis sholat. Itu yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra datang kepada Rasulullah SAW, mengharap kepada Rasulullah SAW seorang budak yang bisa membantu pekerjaannya yang berat di rumahnya, melayani suaminya, melayani anak-anaknya, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, membersihkan rumahnya, sehingga tangan daripada Sayyidina Fatimah Zahra sampai kasar semua. Dia mengharap daripada ayahnya Rasulullah SAW seorang pembantu, dan kebetulan di saat itu ada pembantu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tapi pembantu tersebut tidak diberikan kepada putrinya, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada sahabat yang lain. Dan Rasul mengatakan kepada putrinya, aku akan berikan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebelum kamu tidur. Itu adalah lebih baik daripada pembantu. Itu didikan Rasulullah SAW kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi sunnah kita juga membaca subhanallah sebagaimana kita membacanya habis salat. Allahumma inni aslamtu ilaika waj, Allahumma inni aslamtu ilaika wajhi. Allahumma inni aslamtu ilaika wajhtu ilaika. Disunahkan juga membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya, karena kalau seseorang membaca doa-doa tersebut, terutama kalau dia tidur dalam keadaan taharah berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ruhnya, kemudian akan dibawa ke arasy, dan di situ ruhnya akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bangun dari tidurnya. Jadi kita tidur badannya, tapi ruh kita beribadah kepada Allah di arasy. Ruh kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di arasy-Nya. Itu jika kita melaksanakan doa-doa tadi dan kita tidur dalam keadaan thaharah. Nah, ini yang selain itu juga kita dianjurkan sebelum kita tidur untuk membaca dua ayat yang terakhir daripada surat Al-Imran. Yang biasanya kita baca dalam Ratibul Haddad. Di situ kita baca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat ila akhir. Ini dibaca di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a hatain al-ayatain min akhir surah Al-Imran kafi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca dua ayat ini, dua ayat terakhir daripada surat Al-Imran dalam satu malam, kafata, maka sudah cukup dua ayat tersebut baginya. Ada dua tafsir di sini. Apa maksudnya dua ayat itu kalau dibaca oleh seseorang di malam hari maka sudah cukup baginya? Ada yang mengatakan sudah cukup baginya dari godaan setan. Jadi insya Allah di malam hari dia tidur, sepanjang malam itu dia tidak akan digoda oleh setan. Sepanjang malam itu dia dijaga daripada keburukan. Juga ada tafsir yang lain yang mengatakan kafata artinya dia cukup, tidak perlu lagi tahajud bangun malam kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan pahalanya kalau dia baca dua ayat ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dianjurkan untuk dibaca juga di malam hari, khususnya sebelum tidur. Nah, ini adab-adab yang kita dianjurkan untuk kita laksanakan sebelum kita tidur, sehingga kita bisa terbantu, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam, tahajud salat dua rakaat minimal, berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan kalau kita bangun, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dengan bangun malam tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan tersebut kepada keluarga kita, khususnya istri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, ya, kalau kita mendapatkan kebaikan dunia, kita kan ingin memberikan kepada kekasih kita, keluarga kita, membaginya kepada mereka. Ya, kenapa kita tidak ingin membagi kebaikan akhirat, kebaikan tahajud kepada keluarga kita? Dianjurkan kita untuk membangunkan istri kita. Rasulullah SAW mendoakan bagi yang melakukannya. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW berkata, rahimallahu imra'an khama minal layli fasalla raka'atain summa aiqadha imra'atah fasallat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia bangunkan istrinya untuk tahajud juga. Fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Kalau misalnya istrinya dibangunkan tidak mau, bangun-bangun tidak mau, bangun tidak mau juga, nadaha fi wajhiha alma, kamu cipratkan di wajahnya air. Ini Rasul yang ngajar ya. Jadi kalau kamu melakukannya, marah-marah istrimu, katakan ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Nadhaha fi wajhiha alma. Kemudian Rasul juga mendoakan istri yang membangunkan suaminya. Rahimallahu imra'an qamat minal laili fa shallat rakatain. Suma iqadha zawjaha. Fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun di malam hari kemudian salat dua rakaat kemudian membangunkan suaminya. Jika tidak mau suaminya dibangunkan, dia cipratkan di wajahnya air. Doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kesana kemari mencari doanya orang soleh, mencari doa orang wali, ini doanya Rasul, kita bisa dapatkan setiap malamnya. Kalau kita mau melakukannya, kita akan didoakan oleh Rasul, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika bangun malam kita bisa melaksanakannya, maka di sini ya yang kita baca tadi dianjurkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad untuk mengamalkan apa yang sudah disebutkan, yang semuanya berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalangan beliau sendiri. Tamsah wajhak biyadik. Kamu usap wajahmu dengan tanganmu. Jadi disunahkan ketika bangun dari tidur kita, kita mengusapkan wajah kita dengan tangan kita, wajah. Hilangkan rasa ngantuk. Mata kita diusap-usap. Wajah kita kita usap. Dan kemudian kita baca zikir, baca doa. Tadi disebutkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami, kemudian juga mematikan kami. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah dia diberikan nikmat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur? Berapa banyak orang yang minum pil sebelum tidur karena dia tidak mampu untuk tidur kecuali dengan minum pil? Berapa banyak bahkan yang mempunyai penyakit tidak bisa tidur malam? Makanya kadang-kadang ada seseorang yang mengadu kepada syekh, kepada guru, ya syekh, aku ini tidak bisa, atau aku ini selalu banyak tidur. Gimana ini ya syekh? Aku ini banyak tidur. Si syekh itu mengatakan, syukur kepada Allah ini bisa tidur. Berapa banyak orang yang sakit tidak bisa tidur? Orang bolak-balik tidak bisa tidur. Orang pusing tidak bisa tidur. Orang kepikiran dunianya tidak bisa tidur. Orang sumpek tidak bisa tidur. Kamu bisa tidur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok malah kamu mengadu? Malah apalagi di akhir zaman. Dikatakan bahwasanya di akhir zaman tidak ada seseorang yang selamat daripada maksiat kecuali orang yang tidur. Kalau sudah dalam keadaan terjaga, dia akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu atau di zaman itu, tidurnya seseorang akan membuat marahnya setan. Karena setan menunggu kapan bangunnya sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhir zaman. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan bisa tidur, sehingga kita diajarkan untuk membaca alhamdulillah. Yang lebih lagi daripada itu, kita syukuri karena kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidur. Sebelum kita tidur, kita mengamalkan sunnah, baca doa, baca ini bersiwak, kemudian baca ayat kursi, baca tasbih, tahlil, takbir. Kita syukuri, dan lebih kita syukuri daripada syukur atau nikmat tidur kita. Karena yang nikmat tidur itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, itu adalah lebih baik lagi daripada tidur itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita makan, kita syukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk makan, mampu untuk minum. Tapi lebih kita syukuri lagi karena kita ketika makan kita ditakdirkan diberi hidayat oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya makan minum seenaknya, berdiri duduk seenaknya, dengan cara makan apapun seenaknya. Walaupun itu adalah nikmat diberikan oleh Allah, bisa makan bisa minum, tapi nikmatnya tidak sempurna. Yang sempurna makan minum nikmat, tapi lebih nikmat lagi kita makan minum, kita amalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan dan ketika minum. Begitu juga ketika kita tidur nikmat, tapi kita lebih nikmat lagi kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul ketika kita tidur, mulai tidur sampai bangun dari tidur. Jadi kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kemudian tadi diajarkan oleh Habib Abdul Haddad yang memang bersumber daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. Suatu waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini minap tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu rumah. Di rumah istri Rasul yang bernama Sayyidatuna Maimunah. Minap satu rumah, rumah Rasul kecil. Kenapa kok Sayyidina Abdullah bin Abbas minap tinggal satu rumah bersama beliau? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ponakan daripada Sayyidatuna Maimunah. Jadi Sayyidatuna Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bibi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, ketika di malam hari itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak tidur. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memperhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Masih belum balig umurnya, masyaallah. Sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu, di tengah malam itu bangun, tengah malam atau sebelumnya atau setelahnya sedikit, Rasul bangun dari tidurnya. Kemudian Rasul mengusap wajahnya, kemudian membaca doa yang dibaca setelah tidur, dan kemudian Rasul membaca ayat ini, ayat in Al-Imran, inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam hari dan siang hari, itu adalah tanda-tanda bagi seorang-orang yang mempunyai akal. Ini sunnah dibaca setelah kita tidur, dan disunahkan kita membaca ayat ini sambil kita melihat ke atas. Maka di situ Rasul membaca ayat ini, dan Rasul kemudian beribadah kepada Allah, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang Bilal. Rasul ketika itu beribadah kepada Allah sampai menangis. Sepanjang malam itu, sepanjang ibadah, sepanjang tahajud, Rasul menangis. Sampai Bilal datang meminta izin untuk azan subuh. Ketika dibuka pintunya, Bilal melihat Rasulullah dalam keadaan wajahnya itu sudah penuh dengan air mata. Sehingga Bilal bertanya, ya Rasulullah, ma yukik? Kenapa kamu wahai Rasulullah menangis? Ya Bilal, ma yamnu'uni an la abki, apa yang membuat aku ini tidak bisa menangis? Waqad unzil alayya hadhil ayah, malam ini aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi laylin wa nahari wa alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah, zikir kepada Allah, bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi, dan kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari api neraka. Maka di situ Bilal, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, wailun liman yaqra'aha, liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Oh, kama qal. Wahai Bilal, celaka bagi orang yang membaca ayat ini tapi tidak memahami ayat tersebut yang dia baca. Oleh karena itu ketika kita baca, kita minimal kita memahami ayat tersebut. Dianjurkan seperti itu. Maka ini termasuk salah satu adab ketika kita bangun tidur, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idza namal abdu aqada syaitanu ala ra'sihi salasa uqat." Jika seorang hamba tidur, maka sesungguhnya setan itu mengikat kepalanya dengan tiga ikatan. Jadi kalau seorang hamba tidur, diikat oleh setan kepala kita dengan tiga ikatan. Fa in qa'ada wa dzakarallaha ta'ala inhallat ugdatun. Kalau seorang hamba tersebut bangun dari tidurnya, dia duduk dan zikir kepada Allah, mengingat ke Allah Subhanahu wa taala, inhallat ugdatun, akan lepas satu ikatan, tapi tinggal dua ikatan lagi. Fa in tawaddaa inhallat ugdatun ukhra. Kalau dia kemudian berwudu, maka ikatan kedua akan lepas. Fa in shalla rak'atain inhalat al-uqad kulluha. Dan ketika dia salat dua rakaat setelah wudu, maka tiga ikatan setan tersebut akan lepas semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Maka di pagi hari itu dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini so, bagaimana hikmahnya? Kalau dia mengamalkan sunah-sunah tadi, dia zikir kepada Allah setelah tidur, dia wudu, kemudian dia salat, maka dikatakan oleh Rasul kalau melakukannya, ikatan setan dari kepalanya akan lepas semuanya, dan dia akan semangat di pagi hari itu, dalam hari itu dia merasa semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, thayyiban nafas, dia akan punya jiwa yang mulia, dia punya akhlak yang mulia, dia tidak akan bermusuhan dengan orang lain, dia akan tidak akan keluar dari lidahnya kata-kata yang kotor, dia akan keluar terlihat cahaya-cahaya di wajahnya, terlihat akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwanya, dalam dirinya. Tapi sebaliknya, wa illa, kata Rasul, kalau seorang hamba ketika tidur tidak mengamalkan itu, bangun dari tidur tidak zikir kepada Allah, langsung masuk kamar mandi, bangun dari tidur masuk kamar mandi, tidak wudu lagi, tidak sholat lagi, wa illa asbaha kaslan, kalau tidak pagi harinya dia akan malas mau melakukan ini, melakukan ini, malas melakukan ibadah, apalagi khabisan nafas, dan jiwanya dia akan mempunyai jiwa yang kotor, jiwa yang keji, jiwa yang jelek, akhlak yang jelek. Itu semuanya akibat daripada tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, kita ketika kita tidur itu berebutan antara setan dan malaikat untuk mendoakan kita yang tidur. Setan yang datang kepada kita ketika kita tidur mendoakan, ya Allah ikhtim bisar, ya Allah takdirkan orang ini dengan kejelekan sebelum dia tidur, ditakdirkan, diminta dan diharap oleh setan supaya dia melakukan kejelekan, mau dia melakukan maksiat, mau dia pikirannya pikiran maksiat sebelum tidur, sampai tertidur dalam keadaan seperti itu, naudzubillah, tidur dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat juga akan datang berebutan, malaikat kasihan, berdoa juga kepada Allah, ya Allah ikhtim lahu bi khair, ya Allah jadikan dia sebelum tidur hari terakhirnya atau waktu terakhir sebelum dia tidur, jadikan dalam kebaikan, dalam zikir kepada Allah. Oleh karena itu sebelum kita tidur kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bahkan kita kalau bisa tidur sambil zikir kepada Allah sampai kita tertidur, sehingga kita di hari itu diakhiri umur kita, hari kita ketika itu dengan keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi di malam hari itu kita tidak bangun lagi, bisa jadi itu adalah hari terakhir kita di dunia. Alhamdulillah kita zikir kepada Allah dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bangun tidur pun juga demikian, setan sama malaikat juga berebutan mendoakan. Setan mengatakan Allahumma iftah lahu bisar, dan juga malaikat juga sebaliknya, Allahumma iftah lahu bikhair, ya Allah jadikan dia hari pembukanya ini adalah kejelekan, jangan mengingat Allah, jangan zikir kepada Allah. Malaikat sebaliknya, ya Allah jadikan pembuka harinya dia adalah suatu yang baik, ingatkan dia kepada Allah, jadikan dia orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berebutan. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali fi Bidayatul Hidayah mengatakan bahwasanya an-naum akhul maut, tidur itu adalah akhul maut, saudara daripada kematian. Jadi kalau kita tidur, kita hadirkan dalam hati kita ya bahwasanya bisa jadi adalah itu tidur terakhir kita di alam dunia ini. Dan kalau kita dibangkitkan oleh Allah dari tidur kita, kita dibangunkan oleh Allah, berarti seakan-akan kita mengingat kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum tidur Imam Ghazali menganjurkan kepada kita dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk meminta maaf sebelum kepada orang-orang yang kita punya salah kepada mereka, untuk berniat dengan niat yang baik, untuk kita mengembalikan hak orang lain kepada orang yang mempunyai hak, sehingga kita tidur dalam keadaan bersih dari dosa, kita tidur siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah. Maka disunahkan sebagaimana kita katakan tadi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir surah. Tsumma tastaq, kemudian kita dianjurkan habis tidur itu, bangun tidur ketika itu kita disunahkan untuk bersiwak. Siwak jangan lupa. Ya. Masing-masing harus punya siwak. Ya. Siwak sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dimurkai oleh setan. Mardhatun lirabb maskhatatun lisaitan. Siwak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maradhatun lirabb maskhatatun lisaitan, membuat Allah ridha kepada hambanya dan membuat setan marah kepada hambanya, membuat ridha Allah. Kita susah mau berpetridha Allah, Hanya dengan bersiwak kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli kita mendapatkan ridha manusia atau tidak mendapatkan ridha mereka. Yang penting kita mendapatkan ridha Allah, kita akan bahagia. Enggak ada pengaruhnya. Selama kita diridhai oleh Allah, kita dicintai oleh Allah, semua manusia, semua makhluk benci kepada kita, murka kepada kita sekalipun, kita tetap akan bahagia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, kalau kita tidak diridhai Allah, kita enggak bakalan selamat. Walaupun kita punya teman-teman banyak, walaupun kita punya keluarga banyak, orang semuanya akan mendukung kita, tetap kita tidak akan selamat. Walitama al-insu wal-jinnu ala anyafu'uka bisayin lam yanfa'uka ila bisayin gaut katabahu Allah. Ketahuilah, jika manusia mereka semuanya berkumpul, malaikat jin berkumpul, para jin, para manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, kebaikan kepada kalian, mereka tidak akan mampu melakukannya. Tidak akan mampu memberikan kepada kalian kebaikan kecuali dengan kebaikan yang sudah ditulis oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Kalau tidak diinginkan Allah, mereka tidak akan mampu melakukannya. Dan sebaliknya, walau itama'u ala an yaduruka bisa'in lam yaduruka ila bisa'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka bersatu untuk memberikan madharat, memberikan bahaya kepada kalian, mereka tidak akan mampu. Hatta orang Eropa semuanya, orang Amerika semuanya ingin membunuh kalian, tapi Allah tidak menginginkan. Mereka mampu? Tidak bakalan mampu mereka melakukannya, kecuali kalau itu sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita memperdulikan manusia lagi, kalau segala sesuatu kebaikan dan kejelekan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala? Paling enak kita berusaha untuk kita diridhai Allah, dicintai Allah, dan manusia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Qoya ridona soyatun la tudrak. Ridho manusia itu sesuatu yang tidak bisa disahab, diambil atau tidak bisa dipegang oleh seseorang. Tidak mungkin semua orang kepada kita ridho, tidak mungkin. Semua orang senang kepada kita, ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang cinta, ada yang benci. Ada yang mendukung, ada yang malah menghalangi. Itu manusia di situ. Tidak lepas, tidak ada masing-masing, pasti masing-masing punya orang yang musuh kepada dia, hasud kepada dia, dengki kepada dia, pasti. Fitnah kepada dia. Nah, mungkin selamat Rasul aja enggak selamat, apalagi kita. Nah, tapi berusaha, yang penting kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab. Mardhatun li rabb, mashatatun li syaitan, membuat setan murka, setan marah. Kalian membuat murka setan, berarti pahala itu ibadah bertambah, murka bertambah, marah setan bertambah banyak pahalanya. Jangan menyenangkan setan. Kadang kita menyenangkan setan, selalu tiap hari menyenangkan setan. Sebaliknya rokok, sebaliknya siwak adalah rokok, itu menyenangkan setan. Nah, kalau sudah bersiwak, kemudian tatawadhu wudu'an kamilan, summa tusalli rak'atain, kemudian sholat dua rakaat di sini khafifatain. Dua rakaat pertama kita dianjurkan untuk sholat dua rakaat yang ringan. Baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, baca rakaat kedua qul huwallahu ahad, supaya tidak terlalu kaget kita bangun langsung sholat baca surat Baqarah. Habis itu sudah capek, tidak bisa bangun lagi. Ya, dianjurkan sedikit-sedikit. Dan jangan sampai kita melakukan ibadah itu sampai bosan kita. Jangan dipaksa. Kita melakukan ibadah sekiranya kita senang, kita masih semangat. Kalau kita sudah capek, kita sudah memaksa, sehingga kita itu tidak ada rasa nikmat ketika kita melaksanakan ibadah, karena kita memaksa. Sudah buka, hanya pikiran kita berapa rakaat lagi ya. Ini ibadah yang kurang pahalanya. Lebih baik istirahat dulu. Istirahat, berikan istirahat. Kemudian nanti kalau ada semangat lagi, baru kita laksanakan. Innallaha la yamal hatta tamallu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bosan kepada hambanya sampai mereka sendiri yang bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bosan dengan ibadah yang kita laksanakan untuk Allah, Allah akan bosan. Percuma, artinya bosan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memaksa. Kita pun baca Quran seperti itu. Ketika kita baca Quran, baca semampu kita, seenak kita. Kalau kita sudah merasakan berat, sudah ngantuk-ngantuk, sudah bosan, huruf-huruf kadang salah-salah, sudah berhenti. Tapi eman, sudah kadung ini hampir tinggal berapa lembar ini. Apalagi kalau sudah dilihat berapa. Itu sudah tanda. Tandanya orang lesu sudah. Tandanya orang sudah capek ibadahnya atau baca Qurannya kalau sudah ngelihat lembarannya. Berapa lembar lagi ya? Oh, tuh masih kurang panas. sudah bosan berarti sudah dia. Kalau gitu sudah ahsan istirahat, itu hadroma. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitabnya menganjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, tapi biqadri istita'ah, semampunya. Jadi sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Kalau mereka membaca Al-Quran satu kali khataman dalam satu malam, bahkan dalam satu rakaat, mereka mampu. Kalau kita mampu melakukan seperti itu, kita membacanya dengan nikmat, bacanya dengan semangat, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak mampu, ya satu juz satu hari. Tidak mampu ya hatta 10 lembar satu hari. Tidak mampu hatta 5 lembar. Sekiranya kita baca itu nikmat. Jadi ketika kita membacanya dengan nikmat, kita akan rindu lagi, kangen lagi. Ah, anak kangen mau baca Quran. Coba kita maksa. Wah, mana harus 3 juz ini. Maksa sampai capek-capek. Selesai alhamdulillah sudah. Anak sudah kapok lagi mau baca ini. Kapok malah akhirnya kan. Jadi seenaknya kita membaca itu yang sekiranya kita senang, hiburan buat kita. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini khafifaten. Dan ketika kita bangun malam pun kita dianjurkan untuk supaya kita tidak ngantuk, kita bikin kopi, kita bikin teh sambil minum. Hakadal Al-Habib Abdullah Al-Bahanda. Ketika bangun malam kadang berapa belas cangkir habis minum kopi. Ya, kena minum, ada yang minum teh, tergantung niatnya apa, niatnya untuk ibadah, untuk membantu kita supaya hilang ngantuk kita, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru kita bisa melaksanakan ibadah dengan senang hati. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayatnya dalam melakukan ibadah, dalam melakukan tahajud, dalam menggalkan salat kepada Allah, membaca Al-Qur'annya, dan semoga semua amalan kita diterima oleh Allah, dan semoga segala dosa kita, kemaksiatan kita, kesalahan kita, baik kepada Allah, baik kepada manusia, diampuni, dihapus dari buku kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat fi ta'atillah ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli al-lail, Allahumma ij'alna min ahli taqwa, Allahumma ij'alna min ahli al-istiqamah, wa a'idna min mujibati nadama fil hali ma'al nakasam du'a. على هذه يكون يا صالح جامع خدنا هيرا حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه